السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, Radio Raja a'zakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai pengantar, masih terkait dengan isim dari sisi bilangan, yaitu mufrad, musannah, dan jamak. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Malam ini insya Allah kita praktekkan ya, masuk ke latihan yang at-tadribu tsalis, latihan yang ketiga, yaitu di halaman 21 ya, 81, yaitu ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, al-wahdatur rabiah, yaitu unit atau bagian yang keempat, tadribat, latihan-latihan. At-tadribu awal dan tadribu tsani ini sudah kita jawab di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada at-tadribu tsalis, yaitu terkait dengan perubahan, yaitu dari isim mufrad diubah kepada isim musanna. Dan ini insyaallah mudah sekali, dan di kitab ini diberikan contoh namudzat atau sampel atau misal ya, tinggal ngikuti contoh. Nanti juga latihan selanjutnya adalah dari merubah dari isim mufrad kepada jamak, baik jamak muzakkar, jamak muannas, dan jamak taksir. Baik, sebagaimana biasanya kita meminta para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja maupun TV Raja untuk mencoba ya menjawab pertanyaan ini, dan ini sebetulnya sebagai tugas ya, sebagaimana kami sampaikan pada usbu ilmadi, yaitu pekan yang lalu, ini merupakan wajibun manzili, yaitu PR atau tugas untuk diselesaikan. Nah, malam ini kita akan mencoba mendengar ya jawaban dari antum sekalian. Tafadhal sayyidina. Jazakallahu khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz, langsung kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa menjawab pertanyaan yang terdapat di latihan ketiga Tadribul Salis Safha Wahid wa Ishrun, halaman 21, Darsul Samin Al-Wahda Ar-Rabi'ah. Kita terima di 021-823-6543. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Naam, ahlan. Di Solo ya Ummu ya? Ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ahlan wasalam. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Naam, at-tadribu tsalis. At-tadribu tsalis. Jam'u taksiri. Amanah, bukan. Di halaman berapa itu? Halaman Safha As-Safha Al-Hadiyah Wal-Ishrun. Al-Hadiyah Wal-Ishrun, halaman 21. Iya. At-tadribu. Naam. At-tadribu tsalis. Oh, yang At-tadribu rabi'ah. As-salis. At-tadribu tsalis. Naam. Hadil mufradai la makna. A'id al-qira'ah. Iqra'i jayidan. Baca dengan bagus. Ini instruksinya sengaja tidak kasih harakan. Ini juga melatih ya. Hawil. Itu fil amar. Kemudian bertemu dengan huruf ada alif lam itu harakat tentunya sukun, maka dikasrakan lamnya bacaannya agar bisa dibaca hawil mufrata. Iya. Ila masna. Apa mas? Ilal musanna. Musanna. Ya, kalau masna itu dua-dua. Ilal musanna. Bukan masna. Hawil mufrata ila musanna bima yari kama fi an-namudzaj. Iya, kama fi an-namudzaj. Namudzaj. Iya. Apa artinya? coba terjemih awalan. Barangkali ada pemula yang tidak paham. Sudahlah. Ya. Sana. Iya. Ada berikut ini sebagaimana dalam contoh. Iya, fi mayali pada maksud pada kalimat berikut ini. Ada kalimat berikut ya. Ini benar dalam contoh. Seperti contoh, ya. An-namudzaj contoh. Contoh. An-namudzaju, an-namudzaju. Iya. Musafiru, musta'idu. Musta'idun. Musafiru, musta'idun lisafari. Lisafari. Iya. Al-musafirani musta'idani lisafari. Lisafari. Apa perubahannya ketika musanna? Ketika musanna musta'idun pada musta'idani. Iya, ziyadah apa? Ziyadah alif wa nun ya. Ziyadah alif wa nun. Ditambah alif dan nun. Ini salah satu penggunaan pakai alif ya, pakai alif. Manakala digunakan untuk apa? Mubtada atau subjek. Jadi bukan pakai iya. Bukan pakai iya. Paham? Paham. Iya. Jadi kalau untuk mubtada atau subjek, untuk musanna pakailah yang pakai alif dan nun. Demikian juga sebagai pelengkap predikat. Iya. Pelengkapnya musta'idani itu disebut dengan khabar. Khabar itu ada berita. Berita untuk subjek. Al-musafirani musta'iddani lis-safari. Sama status hukumnya, sama-sama marfu. Nah, di sini pakai alif karena dia musanna. Apa artinya? Musafir itu siap untuk pergi. Iya. Iya. Dua musafir itu. Dua orang musafir, iya. Ya, siap untuk berangkat. Musta'iddani lis-safari, iya. Baik. Rakam wahid. Rakam wahid. Muhazifu. Naam. Mashul. Al. Mashul. Apa arti, apa itu? Ulang aidi. Al muwadh. Muhazifu. Al muwadhafu ya. Al muwadhafu. Muwadhafu. Iya. Muwadhifu. Mashulun al-yawma. Al-yawma. Al muwadhafu mashulun al-yawma. Baik. Muwadhafu mashulani al-yawma. Muwadhafnya tidak diubah? Iya. Al-muwadhafani mashulani. Nah. Oh, tidak ustaznya. Hah? Iya, tidak apa. Al-muwadhafani mashulani al-yawma. Iya. Ikutin contoh ya, ikutin contoh namudzaj. Iya, sudah ada contoh. Jadi tidak mungkin hanya khabar mashulani ditasniakan, musannakan. Juga ya. Karena hal subjek juga demikian. Karena subjek dan predikat atau mubtada dan khabar harus sama. Harus sama, harus tatabuk dari sisi mufrad, musanna dan jamak. Demikian juga muzakkar dan muannas. Jadi al-muwadhafani mashghulani al-yawma. Apa artinya dua orang apa? Dua orang tamu. Dua orang? Mana muwadhaf? Dua orang tamu, Ustaz. Kalau kalau tamu itu dhaif, ad-dhaifu. Itu tamu. Kalau al-muwadhaf pegawai. Oh, pegawai. Iya, al-muwadhaf pegawai. Dua orang pegawai itu sibuk pada hari. Nah, sibuk di hari ini. Baik. Sanian? Sanian. At-tilmidatu nashidatun daiman. At-tilmidatu nashidatun. Nashidatun. Nashidatun. Nashidatun daiman. Daiman, iya. At-tilmidatani. Iya. Nashitatani daiman. Iya, at-tilmidatani nashitatani daiman. Iya. Apa artinya nashitatani? Dua nashita. Dua perempuan itu nashitatani. Nashi, shinnya yang panjang, bukan nunnya. Nashitatun, nashitatani. Dua murid perempuan itu nashitatani. Apa arti nashitatani? Nashit bersungguh-sungguh. rajin, Ustaz. Rajin, iya, rajin. Iya. Daiman selalu. Selalu. Iya, selalu rajin. Baik. Rakam 3. Kama bani wasiani wanadifani. Iya. Apa artinya? Lapangan saja. Iya, al-mal'ab lapangan. Wasi'un luas. Luas. Wanadifun bersih dan bersih. Iya, luas dan bersih. Jadi al-mal'abani dua lapangan itu luas dan bersih. Kay ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kumohon. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallahu khair Mu Abdillah. Alhamdulillah sudah beliau baca dari namuzaj, kemudian perintahnya juga dan beberapa latihan nomor latihan yang terdapat di halaman 21 dan kaidahnya dengan menggunakan musanna, ya kita katakan musanna dengan penambahan alif dan nun. Baik, kita berikan kesempatan kembali dan jazakallahu khairan Muhammad, cukup baik dan sudah memahami dari penggunaan isim musanna ini, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543, masih di latihan yang sama. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Yusuf yang dari Indramayu. Masya Allah, Yusuf ya, di Indramayu. Ahlan. Nah, silakan. Ahlan. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Nah, tafadhal ya. Nah. Nah. Rokam arba. Enam. Arbaan. Rabian. Rabian. As-sayyaratu. As-sayaratul jadidatu ghaliyatun. Iya. As-sayaratani al-jadidatani. Iqra bil wasl, iqra bil wasl. Baca dengan sambung ya. As-sayarat as-sayaratani jadidatani ghaliyatun. Ghaliyatun. Naam dan. Baik, kenapa ditunggalkan ghaliyatun? Ghaliyatun kata sifatan. Iya, itu bentuknya kata sifat, tapi sebagai apa dia? Pelengkap atau bukan? Pelengkap kan. Pelengkap. Mana mubtada'nya? Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah kan. Ismiyah. Aina al-mubtada'? As-sayyaratul jadidatun. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Iya, aina al-khabar? As-sayyaratul jadi as-sayyaratu kan. Iya. Ah, mubtada. As-sayyaratu mubtada, sahih? Naam, dah. Ai, aina al-khabar? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Al-jadidatu sebagai apa? Na'at dan. Na'at. Nah, sekarang ubah ini kan tunggal, mufrad. Naam, dan. Nah, sekarang ubah menjadi apa? Musanna. As-sayaratanil jadidatani ghalibatani. Ghalibah, ghaliyah, ya, ya, itu ghaliyatani. Ghaliyatani, jadi bukan ghaliyatun ya. Harus dimusannakan juga. Kalau mubtada'nya sudah berubah musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Tatabuk. Jadi as-sayaratanil jadidatani ghaliyatani. Apa artinya? Dua mobil baru itu mahal. Iya, dua mobil baru itu mahal atau dua mobil yang baru itu mahal. Baik, khamisan? Khamisan. An-nahru nadhifun wa tawilun. Iya. An-nahru an-nahrani nadhifani wa tawilani. Iya. Apa artinya? Dua sungai itu bersih dan panjang. Iya, dua sungai itu bersih dan panjang. Itu kalau sudah dimusannakan ya. Iya. Baik. Ahsan. Tadribur Rabi. Tadribur Rabi. Afan. Atau antum kasih contoh ya sebelum ini masuk ke tadribur Rabi, karena ini dalam bentuk lain ya. Coba antum kasih contoh ya, jumlah ismiyah dalam bentuk mufrad, kemudian antum ubah menjadi musanna. At-talibatun at-talibu at-talibu zakiyun. At-talibu zakiyun. Baik, musanna? Muzakkar. Musanna. Itu muzakkar kan? At-talibu kan muzakkar itu. Namdan. Baik, ubah jadi ila musanna, dua orang. At-talibu zakiyun. At-talibani zakiyani. Zakiyani. Jayid. Al-an muannas. Untuk perempuan. At-taliban at-talibatu. At-talibatu. At-talibatu. Perhatikan mana yang mad mana. At-talibatani ladhiyat zakiyatani. Aid, ulang kembali. At-talibatani zakiyatani. Nah, jayid. At-talibatani zakiyatani. Masya Allah, ahsanta. Barakallahu fik. Syukran ya Ustaz. Wa iya, jazakallahu khairan Bu Yusuf Din Ramali. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah. Telah menyelesaikan 5 pertanyaan sempurna dengan Muhammadillah di latihan yang pertama, dan mungkin kita berikan juga kesempatan bagi rekan kita di studio. Iya. Fadhil Akhi Ibrahim, fadhil. Naam. Silakan at-tadrib ar-rabi'. Al-tadribul rabi'. Hawil al-mufrada ila jam'il mudhakkari fima yali kama fi an-namudaj. An-namudaj al-musafiru musta'iddun lis-safari. Al-musafiruna musta'idduna lis-safari. Terjem latihan keempat. Ya. Rubahlah kalimat kata mufrad kepada jamak tunggal ya. Rubahlah tunggal kepada jamak mudzakkar. Iya. Pada kalimat berikut ini. Iya. Seperti contoh. Contoh, iya. Seperti contoh. Contoh. Al-musafiru musta'iddun lis-safar. Sudah diterjemahkan tadi, enggak perlu terjemahkan lagi ya. Iya, ini kembali ya, contoh di atas. Iya. Lanjut. Iya. Jadi ketika dijamak muzakkar sam bagaimana? Apa yang berubah? Penambahan apa? Waw dan nun. Penambahan waw dan nun. Iya. Nah, ini juga kemarin sudah dijelaskan bahwa tanda jamak muzakkar sam adalah waw dan nun atau ya dan nun. Nunnya bersama fathah. Nah. Ini salah satu penggunaan, yaitu pakai waw ya. Iya. Bukan pakai iya. Jadi pakai waw ketika dia subjek atau mubtada dan khabar, yaitu dikatakan marfu. Waw ini sebagai tanda rafa. Jadi enggak bisa kita baca al-musafirina musta'iddina. Nah, walaupun maknanya sama, akan tapi penggunaannya salah. Jadi dipakai dengan pakai waw, al-musafiruna musta'iduna lis-safar. Para orang yang musafir siap untuk bepergian. Baik, rakam wahid. Rakam wahid. Al-muwadzafu mashghulunil yauma. Iya. Al-muwadzafuna mashghulunal yauma. Iya. Sahih. Terjemah, Ustaz? Enggak perlu, sudah diterjemahkan dari tadi ya. Tsani. Selanjutnya al-mudarrisu nasyitun daiman. Iya. Al-mudarrisuna nasyituna daiman. Naam. Jadi cukup menambahkan waw dan nun. Waw dan nun. Baik, antum bisa berikan contoh? Coba dari antum sendiri. Al-kitabul arabiyyu sahlun. Nah, ini insyaallah bagaimana cara membuat jamak muzakkar salim ya? Apa syaratnya? Insyaallah nanti mauduk selanjutnya. Nah, ini perlu sekali ya, perlu sekali Karena tidak semua isim bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Kalau ternyata bentuknya sama seperti jamak muzakkar salim dari sisi i'rabnya, akan tetapi dia tak terpenuhi syaratnya, maka nanti digolongkan mulhaq. Mulhaq itu disamakan dengan apa? Mulhaq di jam'il muzakkar salim. Ini insyaallah setelah ini mudhunya. Jadi kata Alkitab enggak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Tidak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Salah satu syaratnya adalah akil. Berakal. Kitab enggak berakal. Enggak bisa Alkitabu Alkitabuna. Nanti Albaitu Albaituna, enggak bisa. Jadi ada syaratnya bikin jamak muzakkar salim. Kalau pelajaran lagu adalah cara menjamakkan, Cara menjamakkan adalah menambahkan waw dan nun. Waw dan nun atau ya dan nun. Nah, akan tapi di situ belum diajarkan itu kalimat apa saja untuk bisa dijamakkan. Nah, atau dengan kata lain secara global, apa syaratnya? Syarat untuk menjamakkan isim menjadi jamak muzakkar salim. Demikian juga mukannas. Nah, nanti insyaallah bab salim adalah termasuk bab yang penting. Ini menjadi apa? Menjadi pertanyaan juga kebanyakan apa yang menuntut ilmu, bahwa masih kebingungan. Mereka menganggap bahwa semua isim bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Nah, ternyata tidak demikian. Baik. Nah, coba bikin yang menunjukkan kata sifat Allah. Kata sifat ya. Karena rata-rata kata sifat itu bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kalau tadi apa seperti apa al-muwazzaf ya. Itu sebetulnya isim maf'ul kan itu asal, tapi sudah jadi apa? Isim jamid karena profesi, pegawai. Nah. Demikian al-mudarris ya. Al-mudarris sebetulnya asalnya apa? Berasal kata sifat. Apa isim fa'il kan? Akan tapi sudah dijadikan apa? Profesi. Jadi isim jamid. Apa arti mudarris? Guru. Iya. Atau yang mengajar. Nah, bisa berikan contoh? Satu saja. Bisa. Nah. Al-muslimu. Kalimat yang mudah saja. Atau as-sa'im, orang yang berpuasa. Nah. Kenapa orang puasa apa? Al-as-sa'imu ja'i'un punya kan. Atau ja'i'un? Lapar. Ya. As-sa'imu ja'i'un. Nah, dijadikan jamak muzakkar salim. As-sa'imuna ja'i'una. Karena kedua-duanya kata sifat. Ya. Baik. Fadhil Ustaz Ihsan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ibrahim, dan sudah bisa difahami dengan baik terkait dengan jamak muzakkar salim, bagaimana pembentukannya, dan juga beberapa latihan yang terdapat di Tadzibur Rabi, pembahasan jamak muzakkar salim telah dijawab. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, mungkin bisa diulang kembali dari pembahasan jamak muzakkar salim latihannya di 0218236543. Baik, kita terima untuk penelpon, silakan. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Oke. Silakan sudah masuk. Halo. Ya. Baik, tampaknya tidak menyimak. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan latihan-latihan di jamak muzakkar salim atau di latihan Darsus Samin ya, pelajaran ke-8 di halaman 21-22 kitab Al-Qaid Nahwi ini. Silakan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Risna di Tangerang. Baik, silakan. Ibu Risna, silakan. Nah, tafadhali ya Om. Rakam salah, sah. Rakam. Enggak punya buku. Enggak punya buku ya. Kita akan tampilkan. Enggak punya buku. Iya. Terus Anda juga kan dengarnya lewat radio. Nah, Anda tadi udah menyimak sedikit demi sedikit, Pak Ustadz, agak paham sedikit. Boleh baik, coba, baik. Iya, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan, walaupun melalui radio tidak menjadi apa halangan untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Saya akan bacakan kalimatnya. Al-la'ibu mahirun. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Ain, ya. Ain, huruf ain. Al-la'ibu, pemain ya, pemain. Al-la'ibu mahirun. Mahirun wasari'un. Wasari'un. Iya. Tahu maknanya? Al-la'ibu mahirun wasahirun. Ah, bukan. Aku enggak tahu. Ah. Al-la'ibu mahirun. Mahir, mahirun bil ha. Bahasa kita itu mahir, mahir. Ya. Al-la'ibu mahirun wasari'un. Wasari'un. Iya. Apa artinya? Arti mahir itu kan mahir. Iya. Apa arti al-la'ibu? Enggak tahu, Pak Ustaz. Pemain, pemain apa? Itu mahir apa? Dan sari'. Sari'un apa, Pak Ustaz? Sari', cepat. Oh ya. Pemain itu mahir dan cepat. Iya, Al-la'ibu mahirun wasairun. Wasari'un. Wasari'un. Iya. Main itu mahir dan cepat. Iya. Nah, sekarang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ah. Al-la'ibu al-la'ibuni. Hah? Ya kan? Kenapa nunnya kasrah? Al-la'ibuna. Iya, al-la'ibuna. Al-la'ibuna wasari'uni. Mahirnya mana? Kata mahirnya kenapa hilang? Al-la'ibuna mahiruni. Mahiruna nunnya fathah. Kalau nunnya kasrah itu bukan nun jamak mudzakkar salim. Oh. Nun jamak mudzakkar salim itu fathah. Muslimuna, mu'minuna, enggak ada mu'minuni. Iya, iya. Yeah. Nunnya fathah. Ala ibuna. Ala ibuna mahiruna wasahiruni. Wasari'una. Wasari'una. Iya, yeah, enggak ada ni ya. Ya, yeah. Nun kasrah itu nun musanna ya, muslimani, muslimaini. Ya, yeah. Al-la'ibuna mahiruna wasari'una. Al-la'ibuna mahiruna wasahiruna. Wasari, sari ra ya, sari. Wasari, wasari'una. Ya, yeah. Sari'un, sari'un itu cepat. Sari'un, sari'una. Ya. Yeah. So, ini memang harus ada kitab ya, karena kalau nggak ada kitab ini susah kita untuk belajar ya. Iya, Pak. Ya, apalagi melalui apa? Melalui radio ya. Radio, iya, Pak. Ya. Tapi itu sudah bagus ya. Mudah-mudahan bisa ngikuti lebih lanjut ya. Iya, Pak. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Risna di Tangerang. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Silakan di line telepon 0218236543. Ya, terkait dengan tadrib ya, atau latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-8. Kita angkat kembali via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umi Ida di Pacitan, Kak. Oh, ya, taib. Umi Ida di Pacitan. Silakan, Umi. Ahlan wa sahlan ya, Umi Ida. Ya, ahlan bikum ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Kaifa ya, Ustaz? Tafadhali, iqra'i. Naam. Namrah arba'ah. Namrah arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sufiyyu hadirun. As-sahafiyu. As-sahaha. Fathah. As-sahafiyu hadirun. Iya. Apa artinya as-sahafiyu hadirun? Apa cleaning service? Bukan. As-sahafiyu itu ada wartawan. Oh. Sahafi itu wartawan. Masya Allah terputus. Alhamdulillah terputus semua yeah. Ide di Pacitan. Sambungan teleponnya terputus. Tapi baru sahifa itu koran. Nah. Iya. Kalau penulisnya dikata as-sahafi ya. Wartawan ya. Baik. Mohon maaf pemirsa, silakan di telepon kembali, dicoba kembali di 0218236543. Dan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, silakan kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ahlan dengan Ummu Abdillah kembali ya. Nah. Baik. Insyaallah. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Lakum harta. Naam. As-sahafiyyu hadirun. Iya. As-sahafiyyuna hadiruna. Iya. Hadirun hadir bahasa kita ya. Wartawan itu hadir ya. Hadir. Jadi sahafiyun para wartawan. Kena banyak ya para wartawan hadir. Baik, lakum khamsah. Khamsah. Al-muhandisu al-muhandisu muntazirun. Muntazirun. Muntazirun. Nah, al-muhandisu muntazirun. Al-muhandisu muntazirun. Iya. Muhandisuna muntaziruna. Nah, apa arti al-muhandis? Para insinyur itu. Insinyur. Muntazir? Menunggu, Ustaz. Menunggu. Kalau muntazar, ditunggu. Muntazir, dha-nya kasra itu menunggu. Kalau dha-nya fathah, muntazar isim maf'ul, arti ditunggu. Bisa muntazir, bisa muntazar. Ya. Baik, Masya Allah. Coba kasih contoh. Yang lain. Yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. At-talibuna mustahiduna. Nah, apa arti at-talibuna? Mustahiduna, mustahiduna. Mujtahiduna. At-talibunya penuntut ya. Bisa yang pencari, pencari kerja, at-talibun juga at-talibun yang peminta. Nah, talaba yatlub bisa arti meminta. At-talibuna orang yang meminta. Baik. At-tajrib khamis, kita masuk saja latihan yang kelima. Iya. At-tajribul khamisu. Iya. Khalilil mufrada illa jam'il muannasi. Fima yali kama finnamudaji. Iya. Annamudaju. Al-musafiratu musta'idatun lissafari. Iya. Al-musafiratu musta'idatun lissafari. Lissafari. Terjemiha? Instruksinya? At-tadribul khamis. Terjemahkan? Rubahlah. Iya. Tunggal kepada jamak. Isim mufrad. Isim yang tunggal kepada jamak muannas. Muannas. Iya. Ada kalimat berikut. Iya. Contoh. Iya. Nah, lihat contoh. Nah, di situ apa perubahannya? Apa perubahannya? Ada tambah alif. Iya. Tambah alif maksudnya apa nih? Tanya dibuka. Nah, ta marbutanya dibuang, kemudian kasih alif, kasih ta maftuha, ta terbuka. Ya, ini tanda jamak muannas salim atau cara membuat jamak muannas salim yaitu penambahan alif dan ta maftuha. Jika ada ta marbutanya dibuang. Al musafiratu musta'iddatun lis-safari. Jadi para wanita yang ya, safar ya. Safar. Pergian. Siap-siap untuk berangkat. Baik, rakam buah. Rakam wahid. Al-wazifatu mashghulatun al-yaum. Nah, maknanya sama ya. Itu sengaja saya bikin contoh yang sama. Ya. Biar mudah untuk dipahami. Nah, sekarang dijamakkan jamak muannas. Al-wazifatun. Kenapa ditanwinkan? Ya, al-wazifatu. Kenapa enggak ditanwinkan? Alif lam. Nah, ya. Kalau sudah ada alif lam, itu tidak boleh pakai tanwin ya. Tidak akan pernah bertemu alif lam dengan tanwin. Ya. Taib. Jadi al muwadhafatu mashghulatun. Mashghulatun al-yawma. Al-yawma. Jadi para pegawai perempuan sibuk hari ini. Sibuk. Iya. Masyaallah. Ahsant. Barakallahu fik ya Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibnu Abdillah ya. Dan bisa berkesempatan dua kali untuk menjawab pertanyaan dan kita masuk ke tadribul khamis ya. Yeah. Yaitu isim muannat salim. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain yang mungkin ingin bergabung. Silakan di 0218236543 halaman 22. Baik, kita akan kembali di belakang Muabdillah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatiah di Aceh. Nah, Umu Fatiah di Aceh, silakan. Ahlan wa sahlan ya Um. Ahlan bikum ya Ustaz. Naam, tafadhal ya Um. Ustaz. Rakam isnain. Isnain. Naam. Al-mudarrisatu nasyiqatun daiman. Naam. Al-mudarrisatu nasyiqatun. Oh, Masya Allah. Iya. Al-mudarrisatu nasyiqatun daiman. Iya. Masya Allah. Para guru itu rajin. Para guru perempuan ya. Para guru perempuan itu rajin. Selalu rajin. Ya. Selalu rajin. Iya. Taib. Rakam salasa. Salasa. Al-la'ibatu mahiratun wa sari'atun. Al-la'ibatu mahiratun wa sari'atun. Iya. Para pemain perempuan itu pintar dan mahir dan cepat. Iya. Sahih. Rabi'an. Naam. As-sahafiyatu hadiratun. As-sahafiyatu hadiratun. Iya, Masya Allah. Para wartawan perempuan itu hadir. Naam. Sahih. Khamisan. Al-muhandisatu muntadirun. Nah, ayy mun? Ustaz? Muntadir atau muntadiratun? Muntadiratun. Iya, pakai tamr mutah ya, karena mubtada'nya mu'annas. Al-muhandisatu muntadiratun. Iya. Bisa berikan contoh satu saja. Yang seperti ini jamak dijamakkan dengan jamak muannats salim. Kasih mufrad dulu baru dijamakkan. At-thalibu naimun. Untuk mudzakkar atau muannats? Untuk mudzakkar muannats ya. Ya muannats lah. Untuk muannats ya. Karena yang dijamakkan jamak muannats adalah isimnya muannats. At-talibatu qa'imah. At-talibatu qa'imatun. Iya. Terus jamaknya? At-talibatu qa'imatun. Taib. Jaid. Jaid. Sahih. Al-bintu na'imatun. Al-banatu na'imatun. Taib. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah ya Umu Fatiha di Aceh. Tayyib, alhamdulillah terjawab dengan baik dan sudah menguasai sepertinya Ustaz ya. Iya. Wasil Ustaz? Ya, belum wasil. Kita lanjut ke tadribus sadis dan tadribus sadis kita berikan juga mungkin untuk kesempatan ikhwan yang ada di studio. Akhir Satria, tafadhol. Ya. At-tadribu sadis. At-tadribu sadis. Hawil ma tahtahu hot ila jam'i muzakkar salimu ma'a taghyiri ila jam'i muzakkar salimi ila jam'i muzakkar salimu salimi salimi ila jam'i muzakkar salimi dan jam'inya kan kasrah kan. Oh iya. Nah, ila jam'i muzakkar salimi ila jam'i muzakkar salimi ma'a taghyiri ma yalzamu ma yalzamu kama fi namuzaj kama fi namuzaj kama fi namuzaj ya annamuzaju annamuzaju annamuzaju alkafiru dallu dallun alkafiru dallun fil hayati. Iya. Al kuffaru dalluna fil hayati. Fil hayati. Coba terjemahkan instruksi dulu. Rubahlah apa-apa yang di bawahnya ada garis bawah. Yang bergaris bawah maksudnya. Jadi ubahlah kata yang digaris bawahi. Ubahlah kata yang digaris bawahi. Nah, bisa kita artikan kata, ya, atau isim. Ubahlah. Ubahlah kata yang digaris bawahi kepada jamak muzakkar salim dengan serta, perubahan serta mengubah apa yang perlu diubah. Mengubah apa yang perlu diubah seperti contoh. Jadi kata dhallun itu mufrad. Iya. Jamaknya apa? Dhalluna. Nah, ketika kata ini diubah, ini sebagai apa ini dhallun? Sebagai apa i'rabnya? Sebagai khabar kan? Iya. Berarti mubtada-nya harus diubah. Nah, itu dikatakan apa? Ma'a taghyiri ma yalzam. Nah, apa yang perlu diubah? Kalau tidak, enggak perlu diubah. Nah, tentu apa? Dubah ka al kafir ya pak, al kuffar. Ya, bisa juga al kafirun. Ya. Karena kata kafir bisa jamak mudzakkar dan juga bisa dijamakkan jamak taksir. Al kafiruna dhalluna fil hayati atau al kuffaru dhalluna fil hayati. Maknanya sama. Baik, itu contoh ya. Sekarang rakam Senin, rakam Wahid. Rakam Wahid. Iya. Al Abu nasitun fil amali. Iya. Al abau nasituna fil amali. Iya. Al abu jamaknya al abau nasituna fil amali. Apa artinya itu? Ayah selalu rajin ayah dalam rajin ya. Ayah rajin dalam bekerja. Dalam bekerja. Iya. Jadi al abau para ayah, iya, atau para orang tua, para ayah, para bapak, rajin dalam rajin bekerja. Dalam bekerja. Iya. Terjemahan nggak perlu diubah jadi rajin nggak? Iya. Nasyid walaupun dijamakkan tetap artin rajin ya. Nggak arti dijamakkan rajin para rajin nggak? Nah tapi kalau orang iya para bapak ya menunjukkan banyak kan gitu. Para orang tua. Taib. Cukup? Lanjut. Baik, silakan. Rakum Isnain. Al-ustadhu ghaibul yaum. Naam, ghaibul yaum. Al-asatidhu ghaibunal yaum. Iya. Jadi al-ustadh jamaknya apa? Al-asatidhu. Kalau pakai ya, maka tidak pakai tamr mutah. Itu ada dua jamak ya. Al-asatidhu itu sirah muntahal jumu' timbangan mafa'il al-asatidhu atau tidak pakai ya. Al-asatidhatu tapi pakai tamr mutah. Itu bukan menunjukkan dia mu'annas ya, enggak. Itu jamak dari kata ustadz al-asatidhah. Ya. Al-asatidhatu ghaibunal yawma atau al-asatidhu ghaibunal yawma. Jadi satu kata bisa jamaknya lebih dari apa? Lebih dari satu ya. Baik, ahsan, barakallahu fi. Ya khfi insyaAllah, jazakallah khair ahsatria. Baik, tadribus hadis terkait dengan jamak mudzakkar salim. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di line telepon 0218236543. Ya jamak taksir juga ya kita dapatkan di tadrib yang ke-6 ini. Baik, kita angkat kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rizna lagi Pak Ustaz. Ana udah bisa Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Nah, tafadhali. Tapi nomor satu doang Pak Ustaz. Iya. Silakan. Al abu nasitu Nasyitun ya di al-abu nasitun fil amali. Iya. Al-awabu nasitun. Al-abu jamanya al-abau. Apa Bang Ustaz? Al-abau. Al-abau. Al-abau. Iya, betul. Nasitu fil amali. Nasituna. Jadi dijamakkan karena yang digaris bawahi adalah kata nasitun. Permintaannya dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Berarti hanya menambahkan waw dan nun. Ya. Nasitun ya. Jadi apa? Nasituna. Ulang kembali. Al-abau. Nah. Nasituna fil amali. Iya. Nah, itu dia. Taib. Yang kedua, hafal? Panjang Pak Ustaz. Al-ustadzu ghaibun al-yauma. Al-ustadzu ghaibun. Al-ustadzu ghaibun al-yauma. Al-yauma. Ghaib itu apa? Absent, tidak hadir ya. Nah, sekarang yang digaris bawahi adalah kata gaib digaris bawahi. Ubah menjadi jamak mudzakkar salim. Ya. Ya. Al ustadu ghaibuna. Nah, tentunya apa? Ghaibuna diubah menjadi jamak mudzakkar salim, maka ya. Isim pertama yaitu mubtada harus juga diubah karena bikin kalimat ismiyah harus sama. Nah, apa jamak al-ustad? Al-ustadu. Nah, al-ustad jamaknya apa? Al-asatidatu. Itu jamaknya. Al-asatidatu. Asatida ya, ya Pak Ustaz. Al-asatidatu. Coba. Al-asatidatu. Terus. Ibuna. Al-yauma. Al-yauma. Nah, al-asatidah. Bisa juga tanpa pakai tamrutot, tapi pakai iya. Al-asatidu. Al-asatidu. Ghaibun ghaibun al-yauma. Coba ulang. Al-asatidu. Al-asa'idul asatid pakai ta al-asatidul ya ghaibuna ghaibuna al-yauma. Taib ahsanti barakallahu fik ya. Nah, insyaallah artinya enggak usah Pak Ustaz. Yafin, kenapa artinya apa tadi artinya para ustaz mana gaib arti gaib absen tidak hadir itu gaib lawan daripada hadir. Iya Pak Ustaz. Iya. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu jazakallahu khair pada Borisna. Baik, masyaallah semangat ya. Naam. Ya mudah-mudahan tetap semangat. Iya. Dan al-ustadzu ada dua bentuk jamak tadi saya jama'ya. Sebutkan saja. Iya, yang betul. Pertama al-asatidatu pakai tamruta, yang kedua al-asatidu. Baiknya baik. Saya tulis. Masyaallah. Iya. Sama-sama jamak taksir. Ya. Ini jamak daripada ustaz, laki-laki. Kalau perempuan ustazat, ya. Ya. Nah, ini yang pakai ya, tapi tidak pakai ta marbutah. Al-asatidu, timbangan al-mafa'ilu, mafa'il. Ya. Itu siyah muntahal jumu'. Tayyib, masyaallah. Dan ini jamak taksir Ustaz ya. Jamak taksir. Jamak taksir tayyib. Siyah muntahal jumu' adalah jamak taksir. Karena jamaknya pecah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, ada tambahan faedah dari bentuk jamak taksir untuk kalimat ustadzu ada dua, al-asatidzu dan al-asatidzatu. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk nomor 3 di line telepon 0218236543. Baik, kami akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? dengan Umi Ida yang tadi sempat putus. Ah, masya Allah. Oh, iya. Umi Ida di Pacitan ya? Iya. Baik. Okay. Naam. Naam, tafadhali ya, Umi Ida. Naam. Naam roh. Iya. Rakam salasa. Salasa. Salasa. Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Al-khutibu mukhlisun fil amali. Iya. Al-khutaba'u mukhlisuna fil amali. Jain. Al-khatib jamannya al-khutaba. Apa artinya? Para khatib. Para khatib ya. Iya, penceramah. Para khatib ikhlas dalam beramal. Iya. Mm-mm. Sahih. Baik, rakam arba. Arabi. Arabi, al-imamu hadirun al-ana. Iya. Al-a'immatu hadiruna al-ana. Iya, betul. Al-imam jamannya al-a'immah. Hadiruna al-ana. Tapi apa artinya? Para imam hadir sekarang. Iya, betul. Nah. Sahih. Lanjut, Ustaz. Lanjut, lanjut. Iya, nanggung. Al-Khamis, at-talibu najihun fil imtihani. Fil imtihani, iya. At-tullabu najihuna fil imtihani. Iya, betul. At-tullabu najihuna fil imtihani. Sahih. Jadi jama' talib, ada at-tullab atau juga at-talabah. Ada dua jama' ya. Iya, najihun itu jama' mudzakkar salim. Masya Allah. Apa artinya? Para pelajar lulus atau berhasil di dalam imtihan. Betul, berhasil atau lulus dalam imtihan masih bahasa Arab itu. Iya, dalam ujian. Dalam ujian. Tapi bisa kasih contoh lain? Al-masjidu kabirun wa sayyidun. Apa? Al-masjidu. Gak bisa ya, Ustaz ya? Ya gak bisa, karena masjid itu gak berakal. Iya, nah ini. Al-falahu, saya ulang Ustaz. Jadi sebentar, Afwan. Afwan, sebentar. Kalau dijamakkan jamak mudzakkar berarti harus berakal. Iya. Afwan, Ustaz. Iya. Al-falahu, ya'malu, fil mazra'ati. Aidi, ulang kembali. Al-fallahu. Al-fallahu ya'malu. Amilun, amilun fil mazra'ati. Iya, kalau ya'mal itu apa? Mudhari ya. Ya, kalau ya'mal fil mudhari, tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Dan mudzakkar salim hanyalah untuk isim. Jadi amilun sahih. Al-fallahu 'amilun fil mazra'ati. Sahih. Taib jamak? Al-falahuna amiluna fil mazra'ati. Iya, Masya Allah, mumtaz. Apa artinya? Para petani bekerja di ladang. Iya, betul. Ahsant, barakallahu fik, Masya Allah. Naam. Iya. Naam. Alhamdulillah cukup menguasai. Iya, barakallahu fik. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ummu Ida di Pacitan. Yang sempat terputus dan tersambung kembali dan menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selesai tadribus sadis, kita lanjut ke tadribus sabi. Ya. Baik, silakan di 0218236543 di latihan ke-7 halaman 23. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Rafi di Tegal. Ayo, ahlan ya Umu Rafi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya. Naam, tafadhali ya At-tadribu sabi' At-tadribu sabi' Hawil ma tahtahu khattun ya. Hawil ma tahtahu khattun. Hawil ma tahtahu khattun ila jam'i taksiri ma'a taghyiri ma yalzamu kama fi namudaj. Taib, sebelum kita masuk, saya ingin tanya ini konteks pertanyaan apa instruksi ini. Saya ingin tanya, hawil ma tahtahu khattun, apa mau ke i'rab khattun di sini? Gantilah. Apa nah, sebentar. Maaf. Sebentar. Ya. kan sudah cukup banyak belajar bahasa Arab ya. Nah, khatun di sini mau ke Arabnya apa? Apa kedudukan Arab di sini? Kenapa dia marfu khatun ya? Karena fil amr. Mana khatun fil amr? Hawil fil amr. Mana fa'ilnya? Fa'il mukhatab dhamir mustatir namanya. Mustatir. Takdiruhu anta. Baik, ma itu sebagai apa? Ma itu ma apa itu? Ma isim apa itu? La adri. Oh iya. Nah, ma itu adalah isim mausul di mana alladhi syai' tahtau khattun itu jumlah ismiyah. Khattunnya mubtada muakhar, tahtau itu ada dharaf. Dharaf makan mudhaf ilaih sebagai apa? Mubtada apa khabar muqaddam. Jumlah ismiyahnya sebagai silatul mausul. Jadi isim mausul butuh silah. Nah, silahnya adalah jumlah, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau dzaraf. Nah, di sini jumlah ismiyah. Tahtau khattun. Khattun itu mubtada muakhar ya. Iya. Tapi instruksi banyak tapi harus tahu juga apa uslubnya, susunannya. Naam, Ustaz. Baik, ila jam'i taksir. Apa artinya? Ubahlah ya. Yang ada di bawah garis ya. Kepada jamak taksir ya. Isim yang ada di bawah garis kepada jamak taksir ya. Terus ma'a taghyiri ma yalzam serta perubahan yang sesuai serta mengubah apa yang harus diubah ya. Karena terkena gini, ketika isim yang di garis bawah itu diubah, bisa jadi ada kata lain harus diubah. Nah, bisa juga tidak. Nah. Iya. Iya. Perhatikan contoh. Iya. An-namudzaj. An-namudzaj. Al-kitabu jadidun. Iya. Al-kutubu jadidatun. Nah, jamak taksir adalah al-kutub. Al-kutubu. Itu jamaknya, jamak taksir ya. Nah. Tentu apa? Jadid diubah dia. Kenapa diubah? Kenapa jadi jadidatun tambah tamar buta? Karena sebagai karena kutub itu mudakar, kemudian harus sifatnya menjadi harus mu'anas. Kalau mudakar, mudakar dong ya. Nggak boleh bertolak belakang. Jamak Ustaz. Nah, jamak jadi. Ini bukan sifat itu. Itu khabar. Jadidah itu khabar. Ya, al-kutub itu adalah mubtada atau subjek. Pelengkapnya jadidah. Ini juga harus apa? Kalau mubtada'nya mudzakar, khabar mudzakar. Al-kitabu jadidun. Al-kitab itu mudzakar, maka khabarnya jadidun itu. Khabar apa? Mudzakar. Karena mufrad. Nah, mufrad. Ketika dijamakkan, maka dia berubahnya dapat statusnya menjadi apa? Mu'annas. Nah. Kena jamak ghair akil, jamak yang tidak berakal. Nah, inilah yang perlu maudhu yang lalu yang kita pelajari. Nah, isim yang mu'annas, isim yang mudzakkar, ya kan? Nah. Salah satunya apa? Jamak yang tidak berakal digolongkan mu'annas. Nah, itu di murajaah kembali tentang mudzakkar wa mu'annas. Al-kutubu jadidatun. Baik. Rukun wahid. Al-qalamu jamilun. Iya, al-qalamu jamilun. Al-aqlamu jamilatun. Al-aqlamu jamilatun. Nah, kenapa pakai tamaruta jamilatun? Karena ustazanya jamak. Nah, jamak ghairu akil ya. Jamak taksir ghairu akil. Ghairu aqlin. Iya, yang tidak berakal. Iya. Sahih. Baik, rakam 2. Al-asani an-nahru nadhifun. Coba terjemahkan di awal, bisa jadi yang pemula enggak paham ya. Al-qalamu jamilun apa artinya? Pulpen itu bagus. Bagus. Ya, atau cantik. Baik, an-nahru nadhifun terjemahnya? An-nahru nadhifun. Iya. Sungai itu bersih. Sungai itu bersih. Iya. Nah, sekarang ubah. Ya. Al-anharu nadhifatun. Al-anharu. An-nahru jamaknya al-anhar. Betul. Al-anharu nadhifatun. Baik. Asal itu. Naam, salis. Al-Bahru Ha'ijun. Ha'ijun, naam. Ha'ijun wa adri, Ustaz. Mana Ha'ij? Ha? Lawan pada Hadi. Kalau Hadi, tenang. Kalau Ha'ij, bergelombang. Iya. Al-Bahru Ha'ijun. Iya. Apa? Ati Al-Bahru? Pantai, bukan. Samudra. Aha. Laut, laut. Laut, iya. Laut itu bergelombang. Iya, laut itu bergelombang, iya. Anu Al-Buhuru Ha'ijatun. Jama Al-Bahru. Jamanya apa? Al-Buhuru. Al-Buhur. Apa Al-Abhar? Al-Abhar. Iya. Al-Abhar. Al-Bahru, Al-Abhar, Wal-Abhur. Abhar wa Abhur. Oh, nice. Iya. Dan juga apa? Al-Bihar. Juga jamaknya. Al-Bahru, Al-Biharu. Wa Abhur. Taib. Jadi apa? Al-Biharu. Al-Biharu. Ha'ijatun. Ha'ijatun. Jadi pakai ta marbutah karena al-bihar jamak ghair aqil. Ahsanti. Ghair aqil. Barakallahu fik. Naam. Baik, jazakillahu khair Umar Rafi. Ya, alhamdulillah dari Tegal dan cukup menguasai. Ya, sudah memulai dimulai dari membaca namuzaj kemudian beberapa poin dari pembahasan tadribus sabiq. Jazakillahu khair barakallahu fik. Kita masuk ke jami' taksir ini Ustaz ya, masih yeah. Jami' taksir dan bentuknya ada penambahan ta' marbutah pada khabarnya. Iya. Mungkin sedikit dijelaskan alasannya kenapa, Ustaz? Nah, apa alasannya? Tadi kalau jamak mudzakkar salim yang tidak berakal itu digolongkan muannas. Ya, yang enggak berakal apa contohnya hewan atau kata benda ya. Naam. Ya, itu jamak taksir. Ya. Berbeda kalau dia yang berakal, ya. Kalau enggak berakal, kalau dia laki-laki lebih kuatnya adalah dari sisi maknanya, ya, penggunaannya. Nah. Walaupun nanti dari sisi lafaz juga bisa dipakai untuk manas, seperti tilkar rusulu. Enam. Iya, itu bi'tibar lafaz ya. Taib. Tapi kalau bi'tibar makna tentu apa haulair rusul. Iya. Nah ini itu nanti ada pelajaran kalau sudah kita menguasai dasar dulu ya. Nah. Ya. Kuasai dasar dulu. Taib demikian karena mudzakkar dalam mohon maaf karena mubtada-nya dalam bentuk muannas sifatnya yeah. Maka khabarnya juga muannas. Muannas. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Murafi di 0218236543 latihan terakhir di tadribus sabiq. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mufatiha, Ustaz. Oh, Mufatiha kembali. Silakan Mufatiha. Tafadhali. Ustaz. Rakam 4. Rabi'an. Al-masjidu kabirun. Iya. Masjid itu besar. Iya. Al-masajidu kabiratun. Iya, al-masajidu kabiratun. Kan kalau al-masajidu bisa enggak? Enggak bisa. Bisa. Jadi kalau jamak taksir ini kita tidak bisa buat-buat ya. Jamak taksir ini umumnya sama'i. Tuh sama'i. Hakadha yusma min ashabil lughah. Artinya kita harus kembali kepada mu'jam dan bahasa. Jadi kita tidak bisa kita bikin-bikin ya. Walaupun nanti ada jamak taksir dia punya pola. Ya, seperti jasirah mentuhal jumu itu ada pola tertentu, tapi umumnya jamak taksir itu apa? Tidak punya pola, hanya satu pola. Ya. Tapi banyak sekali. Maka digolongkan apa? Sama'i. Oleh karena itu harus kita kembali pada mu'jam terutama ya. Nah, kalau kita buka kamus mu'jam semua jamak taksir itu rata-rata disebutkan. Nah, sedangkan jamak mudzakkar salim dan jamak salim jarang disebutkan. Kenapa? Karena dia qiyasi. Tuh qiyasi. Qiyasi adalah terbentuk demikian. Ada polanya. Jadi bisa dikiaskan. Bagaimana dijelaskan tadi tambah waw tambah nun ya kan itu tambah alif tambah ta maftua kalau jamak salim mana salim. Nah jamak mudzakkar salim tambah waw tambah nun atau ya dan nun itu polanya sudah tertentu. Nah dia tidak akan keluar dari pola itu. Kalau jamak taksir ini polanya banyak. Perhatikan ada aqlam, af'al, ada fu'ul, ada fi'al, bihar dan seterusnya. Nah itu dikatakan jamak taksir. maka umumnya apa? Sama'i. Nah, untuk mengetahui, kita harus kembali kepada apa? Mu'jam dan lughah. Baik. Seperti masjid, enggak bisa kita al-masajidu, enggak. Al-masjid, masajid. Nah, tapi kalau ingin saya sampaikan, kapan dia pakai pola apa? Masajid, apa mafa'il, kalau huruf ilatnya adalah huruf yang keempat. Misbah. Perhatikan. Misbah. Misbahun. Nah, ini apa? Secara umum ya. Misbahun. Huruf alifnya mana? Atau huruf ilatnya? Huruf keberapa? Misbah. Mim, sad, ba, alif. Keempat ya? Keempat kan? Maka dia pakai pola mafa'il. Ini polanya. Mafa'il. Tidak mesti mim di awal ya? Enggak mesti. Enggak mesti. Ini maksudnya apa? Huruf pertamanya fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiganya pakai alif. Nah, ada yang sebelum akhirnya pakai ya. Nah, ini dia. Misbah, jamaknya apa? Masabi. Sudah? Nah, tapi kalau huruf alifnya bukan apa? Bukan di huruf keempat. Nah, mungkin ketiga atau kedua. Nggak masuk dia pola ini. Nah, atau tidak ada huruf ilatnya. Masuk pola apa? Mafa'il. Nah, mafa'il. Nah, enggak pakai ya. Tadi masjid, masajid. Ada huruf ilatnya? Kan enggak ada kan masjid. Mim, sim, jin, dal. Ada? Enggak ada. Maka masuk pola ini. Nah, kaidah. Perhatikan kaidah. Ada huruf ilatnya? Ada, tapi huruf ilatnya yang kedua. Dia masuk pola ini, bukan pola ini. Jadi rata-rata masuk pola ini manakah huruf ilatnya apa? Huruf yang keempat atau dan seterusnya, kelima. Nah, jadi kaidah apa? Kawa'id. Kawa'id. Nah, itu dia. Ini saya kasih apa? Kuncinya ya. Secara umum demikian. Umumnya demikian. Nah. Ya. Miftah. Nah, miftah ada dua jamak. Ada pola ini, ada pola buat dua-duanya ada. Miftah. Miftahun. Perhatikan. Miftahun. Huruf apa? Keempat kan sama dengan misbah. Tapi jamaknya dia ada dua. Mafatih atau mafatih. Tanpa ya. Nanti lihat Al-Qur'an, mafatihul ghaib Al-Qur'an. Al-Qur'an tanpa ya, mafatihul ghaib. Ada dua, mafatih atau mafatih. Jamaknya sama. Maknanya sama. Jamak. Nah, ini dia. Jadi tidak bisa juga apa? Ini namanya sama'i ya. Iya. Jadi tidak bisa kita apa? Dibuat-buat. Baik. Nah, ini seperti apa? Masjid tidak ada ya, berarti jamak pakai apa? Masajid. Ini jamak sighah muntahal jumu'. Sighah bentuk muntah akhir jamak, akhir jamak. Arti tidak ada setelah itu jamak itu lagi. Nah, tapi dikatakan taksir. Kenapa taksir? Karena dia pecah jamaknya, tidak beraturan. Masjid jadi masajid, kan enggak beraturan kan? Nah, maka dikatakan jamak taksir. Sighah muntahal jumu' digolongkan jamak taksir. Paham ini? Tidak semua jamak taksir itu sighah muntahal jumu', tapi kalau setiap sighah muntahal jumu' dia jelas jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Baik, Fadli, kita tuntaskan ini. Silakan. Al-masjidu kabirun. Jadi al-masajidu kabiratun. Kabiratun. Baik, rakam 5. Al-ma'hadu masyhurun. Iya. Pesantren itu terkenal. Iya, betul. Al-ma'ahidu masyhuratun. Masyhuratun. Sahih. Rakam 6. Nah, ini kurang paham, Ustaz. Gimana jamaknya, Ustaz? Mana? Al-maktabu nadhifun. Al-maktabu nadhifun. Iya, al-maktabu nadhifun. Jamak taksirnya apa? Al-makatibu. Iya, al-makatibu. Iya, betul. Nah, al-makatibu nadhifatun. Nadhifatun. Ini rata-rata masuk jamak sighah muntahal jumu', timbangan mafa'il atau mafa'il. Ini masuk pada tanpa ya, ya, karena tidak ada huruf ilat yang keempat. Iya. Terus tabi'an al-mal'abu wasi'un. Iya. Apa nasar? Al-mal'ab. sama juga. Al-mala'ibu. Al-mala'ibu. Iya. Al-mala'ibu wasi'atun. Wasi'atun. Iya. Apa artinya? Lapangan itu apa? Lu? Luas ya. Luas. Tay ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kesempatan terakhir ya, silakan ini. Tinggal 3 nomor lagi nih, kita tuntaskan. Baik, ya. Tinggal 3 nomor tersisa, baik kita berikan ke rekan-rekan ikhwan sudir pemirsa. Iya, silakan. Tafadhal ya, akhi. Bagi 2. Akhi Ibrahim, tafadhal. Iya. Amin. Al-hadiqatu wasikhatun. Al-hadiqatu wasikhatun. Wasikhatun, jangan wasikhatun, jangan diikuti pola dia. Enggak. Wasikhah. Iya. Wasikhatun tanpa alif. Iya. Kebun itu kotor. Iya. Al-hadaiqu wasikhatun. Nah, ada perubahan wasikhah, enggak diubah lagi. Kenapa? Sudah. Karena dia muannas kan? Hadiqah muannas, ketika jamak juga muannas. Tidak perlu diubah kata wasi'ahnya. Baik. Wasikhah. Wasikhah, na'am. Wasikhah. Al-baitu sogirun. Iya. Al-buyutu sogirotun. Jaid. Apa arti al-bait? Rumah. Rumah. Jadi jamaknya rumah-rumah itu apa? Kecil. Terus terakhir. Al-qa'idatu sahlatun. Iya. Al-qa'idu sahlatun. Sahlatun. Sahih? Sahih, ha? Ya sahih. Ini sahlatun? Mudah ya, kaedah itu mudah ya. Kaedah itu apa? Mudah. Nah, itulah dia apa? Latihan dari mulai apa? Musanna, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, kemudian jamak taksir. Tinggal untuk dilatih saja. Kalau untuk jamak taksir, silakan buka kamus ya. Nah, masyaallah. Fadhil Sa'isan. Jazakumullah khair kepada Satria dan pendengar Mufatiyah yang lainnya juga. Alhamdulillah telah selesai latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-8, yaitu terkait dengan isim dilihat dari sisi bilangan tunggal mufrad ya atau musanna, kemudian jumlah kedua dan jamak yang terdiri dari jamak mudzakkar salim untuk laki-laki yang berakal, kemudian jamak muannats salim untuk wanita, kemudian jamak taksir, dan semua pembahasan ini telah disebutkan dengan contoh dan juga latihan-latihan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Dan alhamdulillah semoga ini menjadi menambah pemahaman kita terkait dengan bilangan-bilangan dalam kalimat ya, dalam tata bahasa Arab. Dan demikian, alhamdulillah latihan telah selesai. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan makna aklam tadi disebutkan, dan maknanya memaknainya gimana dalam kalimat, Ustaz? Aklam jamak daripada kalam. Kalam itu pena ya. Jadi ketika jamak pena, pena ya. Sekira itu terjemahannya. Pena-pena, enggak pakai para. Kalau para itu biasa orang ya. Para bapak, para tamu. Jangan para, jangan para pena. Jadi kalam, jamak aqlam atau pena-pena, diulang ya. Iya. Untuk menyebutkan jamaknya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya. Pertanyaan berikutnya, tadi disebutkan al-hadiqatu wasikhah, bentuk jamaknya apa, Ustaz? Dan kenapa wasikhatunya tetap tak ada tak marbutahnya? Pakai tak marbutah. Wasikhatun. Baik. Iya, maksud tadi yang enggak pakai itu ada pakai alif. Jadi baik. Bukan wasikhatun. Ini wasikhah. Bukan wasikhatun, tapi wasikhah. Jadi tidak pakai alif. Tamrutah tetap pakai tamrutah karena dia muannas. Jadi al-hadiqah jamaknya al-hadaiq. Al-hadiqah al-hadaiq sama tadi qawaid, masajid, mafail kan itu kaidahnya. Masuk ke sigah muntahal jumu'. Sigah muntahal jumu', ya. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, apa yang dimaksud dengan sigha muntaha jumu'? Ya, sigha itu bentuk muntaha akhir jumu' jama', akhir jama', artinya tidak ada jama' setelah itu lagi. Itu akhir bentuk jama'. Ya. Nanti antum kalau lihat kamus nanti ada jim-jim misalnya, itu jam'ul jam'i. Sudah jama' dijama'kan lagi. Masyaallah. Jama' terakhir itulah sigha muntaha jumu'. Ya. Puncak tadi jama'. Puncak jama' enggak ada lagi. Nah, kadang-kadang apa dijama'kan, udah jama' dijama'kan lagi. Ya. Ada bentuk apa jim-jim, itu istilah atau rumus ya dalam kamus. Iya. Nah, antum ketemu apa? Tulis apa? Tulisan begini. Dalam kamus berbahasa dalam kamus ya, dalam kamus mu'jam ya. Oh, nah, mufrad kemudian apa? Ada gini tulisnya. Nah. Ada di sini. Berarti apa? Jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Udah jamak dijamakkan lagi. Baik, jazakumullah khairan. Latihan pertanyaan berikutnya dalam latihan yang sebelumnya al-muwazzafa. Baik. Mohon maaf. Al-mudarrisatun nasitatun daiman. Ketika dijamak mana salim, kenapa daimannya tidak menjadi daimatan, Ustaz? Enggak. Kena dzaraf ya. Iya. Dia tidak apa tidak ngikut dia. Iya. Kan menunjukkan dzaraf dia selalu. Iya. Jadi tetap dalam keadaannya. Tetap ya. Iya, betul. Baik. Alhamdulillah. Demikian mungkin beberapa pertanyaan terkait dengan latihan yang kita bahas dan sudah terjawab oleh Ustaz. Sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khairan jazaa atas perhatian antum. Ya mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya, wallahu alam. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi.